Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa midlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kembali bagi kita pada kesempatan malam hari ini melanjutkan kegiatan talabul ilmi membahas atau membaca kitab al-kabair sampai pada dosa yang ke-38, al-kabiratu tsaminah wassalathun, dosa besar yang ke-38. Itu apa? At-ta'allumu lid-dunya wa kitmanul ilmi. Pembahasan pada poin yang ke-38 berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, belajar ilmu agama dalam rangka meraih dunia. Dunia itu macam-macam. Uang, kedudukan, jabatan, kehormatan, dan yang lainnya. Ini akan kita bacakan keterangan demi keterangan insyaAllah pada kesempatan malam hari ini. Hukum orang belajar ilmu agama untuk meraih dunia. Bagaimana? Apakah itu boleh? Pembahasan kedua adalah tentang kitmanul ilmi. Dosa yang berkaitan dengan menyembunyikan ilmu. Apakah ada orang yang menyembunyikan ilmu? Ada. Karena faktor kepentingan duniawi. Dia orang, mungkin kita sebut tim sukses umpamanya. Ketika ditanyakan apa hukum suap menyuap, sokok menyokok, sakit nih Pak nih, disokok sini. Hadirin menaikkan, ketika dia terbentur dengan hukum syar'i dan kepentingan dia sebagai hal itu, pelo, gak bisa ngomong tegas. Akhirnya dia mau tidak mau ditutup bab itu dan tidak mau membicarakannya. Karena dia mendapatkan apa? Riswah juga, dia pun disuap ternyata. Dia pun menyuap pihak-pihak tertentu yang bisa dikerjasamakan, yang bisa diajak kerjasama. Dan dia pun pihak yang disuap oleh pihak lain. Dunia suap-menyuap. Dia punya ilmunya, tapi dia sembunyikan. Karena kepentingan. Bisa dipahami hadirin? Sehingga banyak tidak orang yang menyembunyikan ilmu. Oh banyak. Apa hukumnya merokok? Nah, ini asik kalau disebut. Hukumnya di bawah 18 tahun dilarang. Kalau Anda di atas 18 tahun boleh. Loh kok hukum seperti itu Pak? Kenapa dia mengatakan itu? Dia sembunyikan ilmunya karena dia mendapatkan dunia dari situ. Dia tidak bisa mengatakan dengan tegas itu hal yang dilarang karena dia dapat gelontoran dana dari pabrik rokok. Minta berapa? Dikasih. Enggak usah tanya wani piro. Diwei malah, Pak. Asal jenengan bikin fatwa yang menguntungkan mereka. Jikalau kamu merokok sakit, berhenti. Jikalau kamu merokok tetap sehat, berarti tidak masalah bagimu. Jalan terus. Fatwa kayak gue pak, jangan ngawur banget. Ya. Itu mereka. Jadi di dunia kitmanul ilm, orang-orang yang menyembunyikan ilmu karena dunia teramat sangat banyak. Dan itu adalah bagian dari kabair, dosa besar. Dosa apa? Besar. Tetapi di sana juga ada pembahasan rinci. Menyembunyikan ilmu bukan karena urusan duniawi, karena kemaslahatan dakwiyah, kemaslahatan dalam metode dakwah. Ini terdapat contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal hadis Mu'ad ibn Jabal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu wahai Mu'ad, apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba dan apa hak hamba jikalau dia memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fakultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'ad, aku katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala, maka Rasul memberitahukan. Haqqullahi alal ibad. Ayyabuduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hendaknya dia beribadah kepada Allah semata. Dan tidak menyekutukan dengan apapun. Itu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Wa haqqul ibad, dan hak hamba apabila dia telah menunaikan hak Allah tadi, apabila dia telah bertauhid tanpa syirik tadi, alla yu'adziballahu man la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan menyiksa seorang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Allah tidak akan menyiksa seorang yang tidak berbuat syirik. Ini menggembirakan atau tidak? Menggembirakan atau tidak? Halo? Dijawab mas. Menggembirakan. Tetapi di balik menggembirakannya itu ada salah faham di situ. Mu'ad ibn Jabal sangat gembira. Afala ubasyirun nasa? Ini menggembirakan ya Rasul. Bolehkah aku beritahukan kabar gembira ini kepada umat manusia? Seharusnya boleh. Oh ini menggembirakan kok. Nabi mengatakan, la. Idan yattakilu. Jangan dulu wahai Mu'ad. Kalau sekarang kau beritahukan ini, maka mereka akan bersandar kepada Tauhid. Meremehkan perintah. Dan meremehkan maksiat. Sing penting tauhid, ora disiksa ora. Dosa kepriye ora apa-apa. Karena itu saya tadi bertanya, gembira tidak? Oh, gembira banget, Jan. Sebab apa? Dosa ora apa-apa, sing penting aja syirik. Nah, itulah yang salah paham. Karena itu kalau membacakan hadis ini tadi di atas, jangan sembarangan. Harus engkau kasih mukadimah, engkau kasih sedemikian rupa penjelasan agar orang itu paham. Bahwasanya orang yang tidak berbuat syirik, tuntutannya adalah dia juga taat terhadap perintah. Dia pun takut terhadap maksiat kepada Allah, zat yang dia sembah. Jangan sampai hanya ucapan, Allah tidak akan menyiksa siapa yang tidak berbuat syirik. Tok begitu, ini akan menimbulkan salah faham. Karena itu, jangan disampaikan ini dulu. Karena di waktu itu kaum muslimin masih lemah. Di awal-awal Islam mereka belum kuat imannya. Belum faham tentang akidah, ibadah, amal saleh dan berbagai macam dosa. Maka ini contoh. Bolehnya seorang menyembunyikan satu bab ilmu ketika memang belum layak disampaikan. Atau belum pantas disampaikan, belum waktunya disampaikan. Dikhawatirkan akan salah faham. Dalam ini, dalam kesempatan, dalam bab ini diperbolehkan. Kitmanul ilm lil maslahah. Bukan kitmanul ilm menyembunyikan ilmu total. Tetapi disembunyikan di saat itu. Cari saat yang tepat. Nanti akan disampaikan. Bisa difahami hadirin? Sebagaimana ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kullu haqqin yuqal." Tidak semua kebenaran disampaikan dalam satu waktu. Karena apa? Tingkatan iman seseorang tidak sama. Maka bil indiraj, disampaikannya ilmu agama dengan bertahap. Agar orang bertambah iman, kemudian bertambah kokoh, bertambah kuat. Begitu disampaikan berbagai macam syariat, dia sudah siap menerimanya. Wahakadha kaum muslimin, bukan kitmanul ilmi menyembunyikan ilmu secara total, sebagaimana dilakukan oleh Yahud dan Nasara. Allah berfirman, wala taktum li'ilma, jangan kalian sembunyikan ilmu. Orang-orang Yahudi menyembunyikan total. Akan ada pembahasannya dalam kitab ini. Contohnya, tersebut dalam Taurat, tersebut dalam Injil, akan datangnya Nabi yang terakhir, Muhammad SAW, dan disebutkan sifat-sifatnya. Tertera dalam Taurat, tertera dalam Injil. Artinya diperintahkan dalam kitab Taurat dan Injil untuk mengimani, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu ada perintahnya. Tapi mereka sembunyikan total. Karena mereka hasad dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wahai kata kaum muslimin, karena di zaman itu, di zaman mereka itu, bangsa Arab adalah bangsa budak, bangsa yang rendah, bangsa yang mulia di waktu itu adalah bangsa-bangsa di mana munculnya, lahirnya para nabi dari mereka. Bani Israel, nabinya banyak. Tiba-tiba nabi yang terakhir muncul dari bangsa Arab, yang di pandangan mereka adalah kaum yang tertindas, kaum yang rendah, kaum yang dihinakan oleh mereka, kaum yang badui kalau bahasa mereka. Tiba-tiba nabi terakhir dari bangsa mereka, wah mereka enggak mau. Maka berita itu ditutup, dihapus, ditinggalkan dan tidak disebarkan oleh mereka. Ini yang haram. Tetapi kalau menyembunyikan ilmu lil maslahat, melihat mafsada dan masalih, itu adalah sesuatu yang syar'i. Seperti hadis Nabi mengatakan, hadithun nasa bima yafamun. Atau ucapan Ali nanti di Murojaah, agak lupa. Hadithun nasa bima yafamun. Bicaralah kamu dengan umat manusia setara dengan pemahaman mereka. Pembicaraannya, bahasanya ditata. Pembahasan materinya juga ditata. Yang sekiranya orang itu bisa memahami dan menerima. Jangan kau bahas sesuatu yang belum bisa mereka terima. Akibatnya apa? Kalau kamu berbicara sesuatu yang mereka belum saatnya mendengar, maka disebutkan aturidun. Ayyukadzaballahu wa rasuluh, apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan ucapannya gara-gara kamu menyampaikan sesuatu yang belum saatnya? Akhirnya orang mengatakan, lah gak percaya, masa gara-gara mata kaki tertutup oleh celana finar, ah orang percaya apa kue? Karena itu menyampaikan tentang isbal di awal waktu, belum mereka mengerti iman, belum mereka mengerti takwa, belum mereka mengerti kewajiban ittiba sunnah, tiba-tiba langsung ngomong, itu celananya diangkat, nanti kalau enggak kamu finar. Wah kesumal tempiling rika pak, finar enak temen, neraka-neraka. Dia tidak faham kalau itu dosa besar, itu namanya musbil. Isbal, pelakunya namanya musbil. Nabi mengatakan, ma asfala min al-izar min al-ka'bain fa finnar. Apapun itu yang lebih rendah daripada mata kaki, maka itu di neraka. Orang ini enggak paham hadis itu. Maka didustakan, diingkari hadis Nabi gara-gara kamu yang salah. Bukan orang itu yang salah. Karena kamu belum saatnya menyampaikan bab itu. orang itu masih jauh. Bisa dipahami hadirin, ini bab kitmanul ilm, tetapi bukan total melihat maslahat dan mafsadah, itu bab yang lain lagi. Kita masuk kepada pembahasan kita, bab tentang at-ta'allumud dunya wa kitmanul ilmi. Bab tentang belajar ilmu karena dunia. Saya sebutkan terlebih dahulu sebagai mukaddimah. Sebelum masuk ke kitab Al-Kabair, qala Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin. Kita bawakan ucapannya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Syekh, "Al-ilmu yanqasimu ila qismain." Ilmu itu terbagi menjadi dua bagian. Ilmu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, qismun yuradu bihi wajhullah. Bagian yang pertama adalah ilmu yang dicari, yang dipelajari dalam rangka mencari wajah Allah, mencari pahalanya Allah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qismun yang kedua adalah qismun ilmu dunia, ilmu tentang dunia. Kalau tadi ilmu tentang ulumul syariah, ilmu-ilmu syariat dipelajari untuk mencari ridha Allah, dipelajari untuk mencari thawabullah, mencari surga Allah, karena itu wajib ikhlas. Adapun ilmu yang kedua, ilmu dunia, ilmu tentang hendasah. Hendasah yakni kalau bahasa kitanya insinyur, teknik sipil umpamanya. Ilmu dunia, ilmu bengkel, ilmu perkedokteran, ilmu pertanian, ilmu kesehatan, ilmu dunia. Yang dicari memang untuk mencari dunia. Boleh seperti itu. Kamu punya keahlian servis. Saya enggak mau kecuali saya dibayar. Dan bayarannya pun ngenyang, nawar. Saya mau kalau saya dibayar 2 juta karena ini tingkat resikonya besar. Seperempatnya sekian-sekian, saya harus dibayar sekian. Kalau sanggup, saya lakukan. Boleh. Itu ilmu dunia. Nah, yang kita bahas ilmu din. Saya tidak akan mau ngajar kecuali saya mendapatkan gaji 5 juta. Boleh enggak yang kayak gitu, Pak? Nah, ini pembahasan kita. Bolehkah kalau ada orang yang ngajar di sebuah pondok, dia tidak minta, tapi dia mendapatkan ala kadarnya, tanpa meminta jumlah bilangannya, hanya sekedar untuk uang sabun lah kalau bahasanya. Dan pondok tidak mampu lebih, apalagi 5 juta, Pak. Yang apa? Yang upah minimum atau mananya itu? UMR itu juga jauh, Pak. UMR. Ya. Itu bagaimana? Apakah itu boleh? Selama dia tidak meminta, boleh diterima. Bagaimana itu pembahasannya? Ada dalam fatwa para ulama kita, diantaranya yang sedang kita bacakan, ucapan Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Qala Syekh, fama thani ilmu dunya, ilmu dunya, fala ba'sa an yatlubal insan bihi gharda dunya. Ilmu dunia, tidak mengapa seorang belajar ilmu itu memang niatannya untuk dunia. Agar bisa kerja nanti dan dia dapat gaji dari situ. Boleh. Itu ilmu dunia. Kalau ilmu agama, tidak boleh. Itu harus diniatkan karena wajhullah. Kalau engkau mendapatkan darinya, dunia itu bukan tujuan. Itu adalah rizqu minallah. Ya. Yang berikutnya, kaum muslimin, kata beliau, amal qismul awwal alladhi yata'allam syari'atullah, orang yang belajar syariatnya Allah, wa ma yusaniduha, dan segala yang berkaitan dengan syariat Allah, ilmu din yakni, Fahadha ilmun la yabtaghi atau la yambaghi bihi illa wajhullah. La yubtagha bihi illa wajhullah. Adapun belajar ilmu agama, maka tidak boleh dia mencari, dia mengharap kecuali wajhullah, wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza arada bihi dunya, kalau seorang belajar ilmu agama niatannya untuk mendapatkan dunia, fainu la yajidu rihal jannah, sungguh dia tidak akan menerima atau tidak akan mencium wanginya surga. Ini akan kita bacakan hadis insyaallah. Insyaallah. Bisa dipahami? Ya. Fainu qad ata kabirat min kabir dunub. Orang yang belajar ilmu agama dalam rangka untuk mencari dunia, orang ini terancam dengan ancaman yang syadid. Wahada wa'idun syadidun. Ancaman yang begitu dahsyat, yang begitu keras. Wal'iyadu billah. Yani tidak mencium wanginya surga. Ini menunjukkan sangat mengerikan sekali. Ya. Hinaqad ata kabirat min kabir dunub. Dia melakukan dosa besar di antara dosa besar yang ada. Walibarik lahu fi ilmihi, dan tidak akan mendapatkan barokah pada ilmunya. Contoh, dengan contoh akan lebih jelas insyaallah. Yuanna mathalan qal, seorang mengatakan uridu an ata'allama, aku ingin belajar ilmu agama dalam rangkanya an usarifa wujuhun nas ilayya, dalam rangka untuk nanti aku sebagai orang yang besar, tokoh masyarakat, manusia akan berkiblat kepadanya. Berkiblat yakni memandangkan wajahnya, bertanya kepadanya, menokokkannya, menjadi tokoh yang dihormati. Kalau itu tujuannya, itu dunia. Bukan mencari sawabullah, tapi mencari kedudukan. Ya, kedudukan yang berkedok agamis. Bisa disebut guru besar, bisa disebut ulama kibar, disebut abah, ajengan, kiai, macam-macam. Ya. Atau kalimat yang lainnya. Aku belajar ilmu agama dalam rangka untuk dihormati. Yahtirimunanas. Orang akan menghormatiku, orang akan mengagungkanku, orang akan mengelulukanku. Belajar agama untuk itu. Atau fa'akhidun. Disebutkan contohnya. Atakuna mudarisan fa'akhudu dunya. Aku akan menjadi guru besar. Contohnya momennya, ya ustaz, atau dosen, atau syekh. Ya dengan itu dia akan meraup dunia yang banyak. Jadi habib umumnya. Oh habib itu duitnya gede loh pak. Ndian tapi takon bayangan pak. Saya tidak tahu. Atau yang lainnya. Kadangkala itu menggiurkan sisi itunya. Bayarnya besar. Kalau itu tujuannya gak boleh. Belajar ilmu adalah untuk lillah, bukan untuk mencari apa? Dunia. Kemudian beliau berbicara panjang lebar tentang hal ini. Kita masuk kepada pembahasan yang ada dalam kitab Al-Kabair. Qala Allah Jalla wa'ala, Al-Imam Al-Zahabi menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran, surah Fatir, ayat yang ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Perhatikan kalimat ini. Sesungguhnya tak lain, orang-orang yakhshallaha, yang takut kepada Allah, adalah para ulama. Ini terjemahan yang ada pada kalimat tersebut. Innama, senyatak lain, yakhsyallaha, orang-orang yang takut kepada Allah adalah al-ulama'u, orang-orang yang berilmu. Pembahasan ini kaum muslimin disebutkan dalam bab ini untuk memberikan faedah. Yang pertama yang berkaitan dengan ilmu kita atau membahas ini, ilmu dicari, ilmu agama dikaji, membahas tauhid, membahas tentang asma sifat, membahas tentang kebesaran Allah, membahas tentang kewajiban mentaati Rasul, membahas, mendalami itu. Itu untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Yang takut ini akan mendorong orang untuk beribadah kepada Allah dan menghentikan maksiat. Itu tujuan talabul ilmi. Jadi bukan talabul ilmi itu untuk mencari apa? Dunia, kedudukan dan jabatan, bukan. Ilmu dikaji dalam rangka menumbuhkan iman dan takwa, menggerakkan ketaatan, menggerakkan ibadah. Wa kadza qaum muslimin rahim jami'an. Khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ilmu dicari dalam rangka itu. Kalau seandainya ilmu dicari dalam rangka dunia, hitungan-hitungannya dia adalah dunia. Tidak menumbuhkan amal soleh dan tidak menghentikan dari kemaksiatan. Yang paling dipentingkan oleh dia adalah kehormatan, kedudukan, dicintai oleh orang, dielulukan, mendapatkan hasil uang dari situ, dan yang lainnya. Ilmu itu dicari dalam rangka untuk menumbuhkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaum muslimin, dari ayat ini, khasyah itu berbeda dengan khauf. Ini pembahasan tentang i'tiqad. Khauf itu takut. Kalau khasyah, takut yang dibangun di atas ilmu. Takut yang dibangun di atas apa? Al-ilmu. Ilmu din, ilmu agama. Mengenal Allah, kebesarannya Allah Azza wa Jal. Allah itu maha menciptakan langit dan bumi. Allah itu maha menciptakan segalanya. Yang mengatur dan menentukan segalanya. Kita mengenal Allah. Dengan mengenal Allah seperti itu, kita takut kepadanya. Takut bermaksiat. Karena kalau bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan mengazab. Dan Allah bisa mengazab spontan. Takut kepada Allah, karena Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi. Takut kepada Allah. Ini semuanya hasil dari talabul ilmi. Sehingga kita mendidik anak-anak kita di pondok-pondok kita untuk ini. Kalian belajar agama nak dalam rangka iman, takwa. Bukan dalam rangka meraih dunia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam hidupnya dan Allah akan memberikan rezeki. Takwa itu adalah di antara asbabu rizki. Sebab-sebab seorang meraih rizki. Talabul ilmi untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga jangan kau mengatakan belajar ilmu agama adalah masa depannya suram. Madesur begitu. Ya. Masa depan suram. Kalau belajar ilmu dunia berarti madacer. Masa depan cerah. Itu salah. Banyak orang belajar ilmu dunia rusak. Coba lihat yang di pinggir jalan orang pang itu. Kumpul kebo, lagi perempuan. Entah dari mana mereka, hidungnya dicucuk. Sama apa? Sama gelang atau sama cincin itu. Tinggal dikasih tambang diseret. Wah, kayak kebo gitu. Ya. Rusak mereka. Kalau orang tidak pernah belajar ilmu agama dan dia hanya belajar ilmu umum dalam rangka mencari harta, kalau dia berhasil, Hartanya untuk apa? Maksiat. Apakah sukses? Dalam keadaan dia tidak tahu qiraatul Quran. Dia tidak tahu sholat dengan baik. Hartanya berkelimangan. Mau jadi apa dia? Maka jangan pernah kita mengatakan bahwa talabul ilmi agama, talabul ilmi syar'i di pondok-pondok adalah akan menjadikan orang masa depannya suram karena sulit mencari pekerjaan. Maka kita jangan mencari pekerjaan, ciptakan pekerjaan Anda sebagai bos dan mereka sebagai karyawanmu. Karyawanmu S2, S3, S4, S5. Ya, kamu pabrik esnya. Kamu punya 1000 es. Mereka yang mencatat sebagai sekretarismu. Bosnya lulusan mana? Ijazahnya S1000. Anda hanya S2 saja. Ya. Wa hakadza qaul muslimin, jangan kalah fikir. Allah Maha Razzaq, pemberi rizki. Para nabi dulu, orang-orang yang bergelimang dunia, orang-orang yang mendalami ilmu agama dan dunianya Allah berikan kepada mereka. Sulaiman, nabi yang sangat kaya raya. Tidak ada seorang yang memiliki kemampuan kekayaan seperti Sulaiman. Antum mau kayak Sulaiman? Aja pak, bok malam nyimpang. Kakek duit mumet lu pak. Mending sing sedidik baiklah. Mumet juga. Yang berikutnya, lu membawakan beberapa dalil. Qala Ibn Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yurid innama yakhafani min khalqi min ilmin atau man alima jabaruti wa izzati wa sultani. Ibn Abbas menafsirkan ayat tadi di atas, orang yang takut kepada Allah adalah orang yang mengerti tentang kebesaran Allah dan keagungannya. Itu orang yang mengerti tentang kebesaran Allah dan keagungannya. Siapa yang tidak mengenal Allah, maka tidak ada rasa takut. Dia tidak mengenal Allah, tidak ada rasa khasyah. Karena itu pentingnya ilmu dicari dalam rangka melahirkan, memunculkan rasa apa? Khasyah. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan untuk mencari apa? Dunia. Sangat rendah mencari ilmu gara-gara hanya dunia. Kita mencari ilmu, mencari ridha Allah guna meraih al-jannah yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian disebutkan ucapan yang lainnya, namun ini banyak, kita lewati saja. Kemudian Syekh Al-Imam Al-Zahabi menyebutkan satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-159. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnas fil kitabi ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, yaktumun artinya orang-orang yang menyembunyikan, ma anzalna apa yang telah kami turunkan, minal bayyinat dari keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, ilmu-ilmu, hukum-hukum telah kami turunkan itu, namun mereka sembunyikan. Minal bayyinati wal huda, al bayyinat dan al-huda. Disebutkan tafsirnya di sini. Siapakah orang ini dimaksudkan? Qala Imam Dzahabi, nazalat hadhil ayah fi ulama'il Yahud. Ayat ini turun berkaitan dengan ulama'nya orang-orang Yahudi. Di mana mereka telah mendapatkan dalam kitab Taurat 2. Al-bayyinat wal-huda. Penjelasan dan petunjuk. Qala Imam Dzahabi, al-bayyinat yang dimaukan adalah hukum-hukum ar-rajmu, hukum rajam, hukum-hukum had, hukum-hukum yang diterangkan dalam kitab Taurat ada. Hukum-hukum yang diberlakukan di zaman itu. Wal huda, di dalam Taurat juga terdapat huda, petunjuk. Apa yang dimaksudkan dengan huda dalam ayat ini? Ai amru Muhammadin alaihi salatu wasalam, berita yang berkaitan tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, wa ni'atuhu dan sifat-sifatnya. Ada itu dalam kitab Taurat. Tetapi mereka menyembunyikannya dan tidak menjelaskannya kepada umat. Yaktumun, menyembunyikan. Min ba'di ma bayyanul nas, padahal dulunya oleh Musa telah dijelaskan itu semuanya. Namun mereka menyembunyikannya. Sudah dijelaskan oleh Musa kepada Bani Israel. Fil kitab, yani fit Taurat. Ulaika, maka mereka-mereka yang menyembunyikan itu. Alladzina yaktumun, itu orang-orang yang menyembunyikannya. Yal'anahumullah, Allah melaknat mereka. Wa yal'anahumul la'inun, dan mereka dikutuk oleh semua yang mengutuk mereka. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas mengatakan kullu syai' illal jinni wal ins. Segala sesuatu melaknati orang tersebut kecuali manusia dan jin. Ini ucapan Ibn Abbas. Disebutkan dengan yang lainnya bahwa yang melaknati semua manusia melaknatinya. Karena manusia butuh penjelasan. Manusia butuh ilmu. Manusia itu butuh petunjuk. Manusia butuh diterangkan Al-Quran wa Sunnah kalau di zaman kita. Butuh itu. Tapi mengapa disembunyikan? Kenapa tidak diajarkan? Karena ada faktor kepentingan-kepentingan. Contoh. Termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran adalah ahlul bid'ah. Kan itu mereka dolal, ikhwan. Dolun mudillun. Sesat dan menyesatkan. Mengapa demikian? Karena mereka, di antara mereka mengerti kebenaran-kebenaran. Mengerti al-haq. Mengerti. Tetapi mereka menimbang-nimbang. Kalau kebenaran ini disampaikan, akan membahayakan kedudukan dia di hadapan umatnya. Dia takut kalau dia akan ditinggalkan oleh kaumnya atau pengikutnya. Dan itu adalah fitnah riasah, fitnah kepemimpinan. Tahu dia mana yang salah, dia mengerti itu salah, tapi lah wong kepriman ya. Dalam rangka kepentingan dia, maka dia sebarkan walaupun itu salah. Na'udzubillah min dzalik. Kepentingan duniawiyah membutakan matanya. Sehingga yang benar malah dia sembunyikan. Yang batil malah dia ajarkan. Maka mereka mel'un, terkutuk. Yang mengutuk adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan semuanya mengutuknya. Hadirin sekalian, ini bahaya mencari ilmu karena tujuan duniawiyah. Karena itu orang-orang yang belajar ilmu gara-gara mencari duniawiyah, dia akan sulit menerangkan yang hak sebagai hak, akan berat menerangkan yang batil sebagai batil, karena akan menghalangi tujuan duniawiyahnya. Itu dia wa kaum muslimin. Jangan dianggap sepele yang namanya hubur yasah, ingin menjadi pemimpin. Jangan dianggap sepele. Itu penyakit para da'i. Ingin menjadi number one. Tahu number one? Ya sesekali bahasa Inggris, Pak. Walaupun taunya itu top. Ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi amir, ingin menjadi rais. Ingin supaya orang-orang tertuju padanya. Ingin supaya orang-orang mengagungkan, mendahulukan dia dibandingkan yang lain. Ini hubbur riasah, cinta kepemimpinan. Dan ini sangat berbahaya sekali. Dia akan berbuat hal-hal yang menyebabkan duniawiahnya dia capai. Kadangkala kedudukan itu lebih berat, lebih besar, lebih menggairahkan, lebih dicari daripada sekedar uang. Uang bisa dicari dengan bisnis, tapi kehormatan dan kedudukan ini lebih bergengsi daripada hanya sekedar uang. Maka sangat berbahaya sekali. Kalau orang yang sudah terkena penyakit ini, cirinya apa? Cirinya, kalau dia mendapatkan pujian dan sanjungan, dia semakin semangat. Kalau dia tidak mendapatkan itu, maka dia lemah dalam beribadah. Cirinya, dia akan menyembunyikan yang hak. Kenapa? Karena kadangkala al-haq itu bertabrakan dengan kepentingan. Karena itu dia sembunyikan itu. Karena itu dua bab ini digabungkan dalam satu dosa. Mencari ilmu karena dunia dan menyembunyikan ilmu karena dunia. Kepentingan dunia. Ada ulama ketika ditanya apa hukum riba. Orang yang tidak ada tujuan duniawiyah dan tidak berharap apapun, dia mencari ridha Allah, dia menyampaikan riba itu haram. Riba itu memiliki 70 sekian tingkatan. Adnaha yang paling rendahnya, karrajuli zana ummuhu alaniyah. Seperti anak laki-laki yang menzinai ibunya sendiri dengan terang-terangan di hadapan manusia. Tetapi bagi mereka-mereka yang berkepentingan di balik itu, berkepentingan mendapatkan rupiah, berkepentingan mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan riba itu halal. Ada yang ya karena masih malu-malu, riba itu kalau keterlaluan mencekik itu haram. Tapi kalau tidak mencekik itu malah bagus, karena itu adalah membantu orang-orang miskin yang butuh modal. Beripun Pak jawabannya, Pak? Jawabannya malah membolehkan dan malah mengatakan itu baik. Bahkan itu adalah membantu fakir miskin. Dan itu dan. Sing penting aja nyekik. Lah nyekik bukan di sini, Pak. Ya. Sehingga kalau hanya 2% atau 1,5% itu bukan nyekik. Itu adalah memutar roda ekonomi rakyat miskin. Waduh, hebat sekali ulama ini. Padahal Allah memutlakan. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Dan Allah haramkan riba. Apapun itu bentuknya. Berapapun banyaknya. Itu haram. Kepentingan yang menghalanginya untuk mengatakannya hak sebagai hak. Kepentingan. Kepentingan itu macam-macam. Bisa dipahami hadirin? Wa kada bab ini bab yang luas. Disebutkan oleh beliau. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Atau disebutkan langsung aja kepada ayatnya dalam surat Ali Imran. Ayat yang ke-187. Wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab. Dan ketika Allah mengambil janji kepada mereka-mereka yang Allah telah berikan kitab. Ini al-Yahud wa Nasara. Mereka dinamakan dengan Ahlul Kitab. Karena turun kepada mereka dua kitab. Taurat dan Injil. Litubayyinahu linnas wa la taktumunahu. Allah telah mengambil janji mereka untuk mereka menjelaskan isi kitab itu kepada umat manusia. Wala taktumunahu, dan jangan kalian menyembunyikannya. Fanabaduhu wara'a zuhurihim. Ternyata mereka membuang kitabullah itu di belakang punggung-punggung mereka. Washtarabihi tsamanan qalilan. Dan kemudian mereka dengan cara itu mendapatkan duniawiyah, menjualnya dengan harga yang sedikit, membuang kitab suci dalam rangka duniawiyah. Itu tsamanan qalilan. Seperti yang tadi kami sampaikan, umat kita kitab sucinya Al-Quran dan ditafsirkan dengan As-Sunnah. Dua kitab itu, Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika mereka itu ada kepentingan duniawiyah, ayat yang dia hafal dibuang. Artinya tidak dipakai. Tahu dia ini, ngerti, tapi tidak dipakai. Bahkan dia berfatwa dengan fatwa yang bertolak belakang dengan ayat yang dia telah tahu. Na'udzubillah min dzalik. Ketika ditanya, apa hukum LGBT? Jawabannya, itu tidak apa-apa, itu suka sama suka kok, tidak ada unsur kezaliman. Waduh, jawabannya seperti itu. Yang haram itu kalau ada paksaan, kezaliman, itu yang haram. Pejuang LGBT senang banget dapat fatwa seperti itu. Wal'iyadu billah. Ya. Maka kaum muslimin, aneh kadang muncul ini, muncul itu. Ini orang pada gak ngerti hukum atau sengaja-sengaja membuang hukum Allah demi mendapatkan dunia. Membuang As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas dalam rangka untuk apa? Tsamanan qalilan, meraih dunia. Sangat mengherankan ada orang-orang seperti itu. Apakah tidak takut kepada Allah mereka itu? Bagaimana kelak kalau dia dituntut oleh Allah azza wajalla akan ucapan-ucapannya, fatwa-fatwanya yang dia tahu ilmunya, dia sembunyikan, bahkan dia buang ayat-ayat, hadis-hadis itu, dan dia berfatwa dengan lawan daripada ayat dan hadis itu. Sangat mengerikan sekali. Dan itulah kerusakan ulama-ulama Yahudi. Apakah itu terjadi di umat Islam? Naam, terjadi. Nabi kita sudah memberitahukan itu. Tattabi'anna sunan man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkahnya orang-orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara? Yang kau maksudkan dengan kaum sebelum kalian, apakah Yahud dan Nasara? Qala faman. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Apa yang dilakukan di kalangan Yahudi? Apa yang terjadi di kalangan Nasara? Akan terjadi di umat ini, orang-orang yang melakukannya. Dalam bab ini menyembunyikan ilmu. Dalam bab ini mencari ilmu agama lidunya. Bukan untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya? Maka Allah sebutkan, fabi'sa ma yashtarun, alangkah jeleknya yang mereka dapatkan itu. Hadirin kaum muslimin, rahim jami'an, kita masuk pada hadisnya. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ghardan atau 'ardan min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan hadis ini sahih disahihkan Syalbani, man ta'allama 'ilman, Barang siapa yang mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu yubtagha bihi wajhullah. Ilmu dalam rangka mencari wajah Allah. Berarti bukan ilmu dunia. Ilmu syar'i. Saya terjemahkan sekali lagi. Man ta'allama ilman. Barang siapa yang belajar ilmu. Mimma ilmu-ilmu yang dengannya. Mencari wajah Allah. Yani ilmu din. Ilmu yang dicari untuk itu. Ilmu yang dicari untuk mencari wajah Allah Azza wa Jal. Tetapi. La yata'allamuhu. Ternyata dia tidaklah mempelajarinya. Illa kecuali dalam rangka mendapatkan duniawiyah. Dia belajar itu dalam rangkanya murni mencari duniawiyah. Lam yajid urfal jannah. Maka orang yang seperti ini tidak akan mencium wanginya surga. Hadis yang sangat tegas sekali. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin dari niatan mencari apa? Mencari ilmu din. Jangan sampai salah niat. Kita didik ini pada diri kita masing-masing. Dan kita sampaikan ini pada putra-putri kita. Yang di pondok, ustaz dan ustazah sampaikan hal ini. Ikhlaskan niat dalam rangkanya mentauhidkan Allah, dalam rangkanya mencari ridha Allah, dalam rangkanya mencari surga. Orang tua ketika di rumah, anak-anaknya pulang, ingatkan itu. Nak, kamu belajar ngapalin Quran sampai 10 juz, 20 juz untuk apa nak? Ajak bicara dia. Supaya dia faham. Bahwa ilmu itu dicari untuk mencari ridha Allah. Kamu menghafal ayat Al-Quran ini bukan karena dunia loh. Kamu tidak akan mendapatkan apapun dari itu. Kalau engkau meniatkan dunia. Dunia enggak dapat, akhiratnya kamu dapatnya murka. Maka hafalkan Al-Quran lillah. Dalam rangka ibadah. Urusan dunia. Gampang nanti. Allah akan membuka bagimu. Sebagaimana yang lain. Orang tua-orang tuamu. Kami-kami ini. Dulu punya pendidikan umum. Juga tidak ada manfaatnya. Ternyata lulusannya dengan profesinya berbeda. Umumnya. Yang jelas. Bukan dalam rangka mencela pendidikan umum. Sampaikan pada putra-putri kita. Coba kamu lihat nak. Anaknya tetangga kita itu. SMA itu. Kelas 3. Apa yang dia lakukan nak? Sholat dia di masjid? Enggak. Bersama dia bergaulnya. Perempuan-perempuan itu. Apa seperti itu yang kami inginkan? Lah tidak. Kadang kita butuh seperti itu. Agar mengokohkan anak-anak kita belajar ilmu agama. Ya. Hadirin yang muliakan, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wa an Yahya bin Ayyub an Ibni Jurayj an Abi Zubair an Jabir marfu'an qala la tata'allamul ilma litubahu bihi al-ulama aw tumaru bihi as-sufaha. Jangan kalian mencari ilmu dalam rangkanya untuk berbangga-banggaan supaya digolongkan pada golongan ulama, ditokohkan. Jangan pula engkau mencari ilmu dalam rangka untuk membodohkan orang-orang yang bodoh. Yakni gembelengan, sombong di depan orang-orang yang jahil. Biasanya orang seperti ini senangnya tampil. Hobi syuhrah, inginnya terkenal. Inginnya tenar. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Ya. Wala tukhbaru bihi al-majalis. Wala tukhyaru bihi al-majalis. Faman fa'ala dhalika fannarun nar. Siapa yang melakukan hal itu? Neraka tempat tinggalnya. Neraka tempat tinggalnya. Misal. Belajar ilmu Al-Quran. Ilmu yang bermanfaat. Belajar membacanya dengan baik. Bukan hal yang haram, bahkan harus membaca Al-Quran dengan baik. Waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Sehingga belajar tajwid itu bukan sesuatu yang remeh atau rendahan. Bukan, itu adalah hal yang harus. Masing-masing huruf memiliki hak. Tetapi kadangkala ada orang belajar ilmu itu untuk menggapai satu titik sebagai qari, pembaca Al-Quran yang mahir dan lihai, untuk mendapatkan apa, piala, untuk mendapatkan kedudukan ujung-ujungnya. Jangan, engkau akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jal kalau niatanmu seperti itu. Ya. Yang berikutnya disebutkan hampir sama dari sahabat Ka'ab ibn Malik an abihi qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ibtagha al-ilma liyubahi bihi al-ulama aw liyumari bihi sufaha, barang siapa yang mencari ilmu dalam rangka untuk dia bersombong-sombong di hadapan para ulama, atau dalam rangka untuk membantah dan mencela orang-orang yang bodoh, au takbulu fitnas ilai, atau agar supaya mendapatkan perhatian dan penghormatan manusia, maka fa ilan nar, dia akan berjalan menuju neraka. Niatannya salah. Atau disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, adkhalahu Allahu nar, Allah akan melemparkan, Allah akan memasukkan dia ke dalam an-nar. Pembahasan berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya tentang satu bidang ilmu, dia tahu namun dia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamah bil jamin nar, maka dia akan dikekang mulutnya dengan tali kekang dari api neraka. Mulutnya akan ditarik, uljima dijam, tali kekang, sebagaimana yang ada pada kuda, mulutnya. Antum ditanya tentang bab ilmu dan antum faham, antum menyembunyikan, enggak mau. Kenapa kok enggak mau? Saya sembunyikan. Saya tidak mau menyampaikan. Tujuannya apa? Kadangkala ini hanya sebagai guruan saja. Wani piro? Loh, bab ilmu agama ditanya apa hukumnya ini? Kok wani piro? Jaluk bayaran. Satu jawaban 100.000. Waduh. Ini orang terlaknat. Wal'iyadu billah. Kan itu berhati-hati wa qawmi muslimin. Ilmu itu dicari bukan untuk disembunyikan, tetapi diajarkan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kalau memang kamu taunya cuma satu ayat, ya satu ayat, jangan lebih. Kadangkala satu ayat taunya ngomongnya sampai berjam-jam. Kemana tafsirannya itu? Hati-hati. Kalau kamu tidak tahu, kamu ucapkan Allahu a'lam. Jangan membebani jiwa. Kadangkala orang ditanya, malu kalau tidak mampu menjawab. Kemudian dia paksakan menjawab demi kehormatan. Ini salah. Imam Malik ditanya sekian banyak pertanyaan, Imam Malik beliau hanya menjawab 3 pertanyaan. Yang lainnya dijawab Allahu a'lam, Allahu a'lam. Ini Imam Malik, kali berimam Malik. Kalau engkau bisa menjawab, jawab itu. Jangan engkau sembunyikan. Ya? Tapi kalau engkau tidak mampu, la takfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan engkau memberat-beratkan dirimu untuk menjawab sebuah pertanyaan yang kau tidak ketahui ilmunya. Inna sam'a wal basarul fu'ada kullu ula'ika kan anu mas'ula. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah kalau engkau punya ilmu, sampaikan itu. Kalau engkau enggak punya ilmu, Allahu a'lam, antum tanya kepada yang lain dan itu tidak tercela. Memang enggak tahu. Kalau memaksakan menjawab, maka dia akan sesat dan menyesatkan. Hadirin yang dimuliakan, saya akan bacakan ucapan Syekh Ibn Taimin rahimahullahu taala di dalam salah satu liqa, babul liqa al-maftuh, kitab beliau. Orang mengajarkan ilmu di pondok, mamanya di madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, jadi dia mendapatkan gaji dari itu. Ini supaya jelas, tadi saya sudah sampaikan, di akhirnya saya sampaikan juga supaya tidak salah faham. Ya, dia menenangkan hati para mudarisin wal mudarisat. Pertanyaannya, qala rahimallahu taala wad'ur ratib lil a'immah wal mu'adzinin wal muallimin wal mudarrisin wad darisin. Apa hukumnya memberikan gaji? Gaji ya, bukan gaji ya Pak ya. Kalau gaji itu minyak Pak. Bahasa Arabnya ratib. Kepada mereka para imam, imam masjid, muadzin, atau mereka muallimin, pengajar, pendidik, apa kadang-kala disebut mudarisin atau darisin, pengajar ilmu agama. Apa hukumnya itu? Syekh mengatakan, fahada min babi tasyji' ala al-khair wala ba'sa bidzalik. Ini hanya semata memberikan semangat saja. Dan itu tidak mengapa. Wala ba'sa bihi. Aima 'alaihi, kata beliau, wa ma asybah dzalik mimma yu'addu salban. Kullu hadza min babi tasyji' ala al-khair. Ini hanya sekedar memberikan penyemangat saja. Wal harjal insan an yakhudha biduni talabin. Tidak mengapa sang guru itu menerimanya tanpa dia meminta. Tanpa dia meminta. Contoh meminta. Apa bahasanya sekarang ini? Saya sedang lupa. Kalau dia mau, saya mau datang ke tempat itu, asalkan budgetnya apa ya, bayarannya itu ditentukan 20 juta mamanya. Loh, apa ada? Ada. Saya pernah mendengarkan berita dari beberapa ikhwan yang thiqah di kalangan haula, mereka itu meminta bayaran di awal sekian persen, nanti setelah selesai sekian persen lunas. Kayak tim bal-balan baik Pak Dineng. Dunialah monggo Pak. Ini ilmu agama. Sampai sebegitu. Ada orang-orang yang manajernya yang tawar-menawar. Ya, bahasa kasarnya wani piro. Ini semuanya dunia terlaknat. Ya, biduni tolap. Engkau mengambil tanpa engkau meminta, gajiku sekian sekian sekian. Kalau enggak saya enggak mau. Enggak boleh seperti itu, Nak. Apa yang Allah berikan padamu itu membantumu. Sekedar membantumu, bukan sebagai prioritas, itu yang dicari. Sehingga kalau kamu dapat banyak, kamu semangat ngajar. Kalau dapatnya sedikit, malas ngajar. Itu mentalitas pencari dunia dengan ilmu agama. Wal'iyadu billah. Karena itu jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Al-mushkil an yatluba ziyada ala wazifati diniyah. Yang menjadi masalah di sini, kalaulah ada orang yang meminta lebih dari yang seharusnya dia, yang selayaknya dia terima atau yang mampu diberikan padanya. Itu yang menjadi muskil. Karena apa? Muskil di sini ada menjadi satu hal yang berat, karena dia akan sedikit bergeser sedikit niatnya lidunya, bukan lagi lil akhirah. Sehingga kalau beliau melanjutkan ucapannya, beberapa orang mengatakan imam masjid, imam sholat, kalau dia menerima bayaran, ada mukafa'ah bahas sekarangnya, atau ratib mukafa'ah, itu mengurangi keikhlasan keimamannya. Ini kata Syekh, wa hadza ghair sahih, ini tidak benar. Ikhlas itu dalam hati, pemberian itu ala kadarnya, dan dia tidak menuntut pasang tarif. Saya tadi mau mengatakan pasang tarif kelalaian, Bapak. Tahu pasang tarif? Itu. Kayak topeng monyet, pasang tarif. Ya. Itu hati-hati. Itu sudah bergeser kok niatmu. Kalau engkau hanya sekedar mengimami serius, ini ibadah ini. Orang jadi imam itu dapat pahala sejumlah yang berjamaah dengannya. Cukup dengan itu penyemangat. Kalau lah seandainya ada yang memberimu per bulan sekian, itu hanya sedang membantu kebutuhan keluargamu. Dulu hal itu pernah ditanyakan di negeri kita kepada salah seorang ulama yang datang ke negeri kita, masyayikh. Problem dai begini. Hah? Syekh mengatakan, kalau engkau tidak mengambil pemberian itu, engkau akan mendolimi keluargamu karena waktumu habis untuk mengajar. Kalau engkau hanya mencari dunia dan tidak mau mengajar, maka kamu mendolimi umat. Dua-duanya dosa. Maka ta'lim tetap, dakwah tetap, mendidik anak tetap. Kalau engkau mendapatkan dari situ, itu adalah rizku minallah. Hanya sekedar membantu keluargamu, bukan untuk memperkaya diri. Bahkan Syekh ketika itu mengatakan, mentasyi antum sebagai qa'imun ala dakwah, orang-orang yang mengurusi dakwah, hendaknya serius dalam memperhatikan kebutuhan mereka para mudarisin, karena mereka telah menghibahkan waktunya untuk mengajar. Kita membantu. Da'awun al-birri wa taqwa. Jangan dibikin mudaris ini dilematis hidupnya. Kewajiban ngajar, dia ingin melakukan itu. Tapi satu sisi dia juga butuh untuk kehidupan keluarganya. Akhirnya dia minta maaf, saya tidak bisa ngajar, saya mau dagang dulu. Nah, santri akan kacau kalau demikian. Minta maaf, WA, saya ada bisnis jadi libur dulu. Lah kalau bisnisnya tambah, santrinya kacau. Tapi kalau tidak seperti itu, sang guru juga butuh maisha. Mau dagang, waktunya pagi. Waduh, dilematis ini. Maka kata beliau, bagi kalian yang mengurusi dakwah, perhatikan itu. Bagi para ustaz, sungguh-sungguh mengajar. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah pada kita semuanya, agar bisa menjalankan dakwah dengan baik dan mendapatkan rizqnya halalan tayyiban dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaannya banyak, cuman waktunya yang tidak ada. Nah, demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.